Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair. Kita telah masuk pada Al-Kabirah Al-Khamsun, dosa besar yang ke-50, yaitu adiyatul muslimin wasyatmuhum, menyakiti kaum muslimin dan mencerca kaum muslimin. Ketahuilah bahwa orang yang menyakiti kaum muslimin artinya sedang menyakiti dirinya sendiri. Seorang yang mencerca kaum muslimin berarti dia sedang mencerca dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin satu dengan selainnya ibarat satu tubuh. Bila mana ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka seluruh anggota tubuh ini akan merasakan sakit tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kaum mukminin, kaum muslimin juga mereka ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan satu dengan selainnya. Orang yang menyakiti kaum muslimin berarti dia telah menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang disakiti nanti di yaumul qiyamah akan menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia belum membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya, maka nanti di yaumul qiyamah orang yang disakiti akan membalas. Kebaikan orang yang menyakiti orang akan digerogoti, akan diambil oleh orang yang disakiti. Ini orang yang pailit, ini orang yang bangkrut. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, bahwa orang yang bangkrut di tengah-tengah umat ini adalah orang yang, ya maknanya, orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi juga dia datang menghadap Allah dalam keadaan, ya, mencerca orang, ya, menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang. Orang-orang yang disakiti nanti di yaumul kiamah akan menuntut balas, ya, dengan pahala-pahala mereka digerogoti, diambil. Pahala-pahala orang yang berbuat kebaikan ini, orang yang zalim ini akan diambil. Kalau ini orang yang datang di hari kiamat membawa pahala kemudian diambil oleh orang yang disakiti, lalu kayak apa? Kalau orang datang dari kiamat enggak membawa pahala apapun, adanya adalah kejahatan. Adanya adalah menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin. Dahulu orang mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri akan terjatuh di dalamnya. Sudah kita sebutkan beberapa bentuk menyakiti yang sering terjadi di tengah masyarakat, baik sengaja atau tidak sengaja. Yang sengaja sepertinya sudah saya contohkan. Ini terjadi. Orang dia membuka, ya, jasa tambal ban, kemudian dia menyebar paku di sekitar jalan yang, ya, orang akan melewati tempat tambal ban tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dari perbuatannya ini bisa mengakibatkan orang hilang nyawanya. Bisa jadi orang dengan kesempatan tinggi, ya, motornya kemudian, ya, tertancap oleh paku, kemudian orang tadi oleng jatuh. Bisa hilang nyawanya, bisa cedera. Minimalnya, ya, harta orang tadi dan waktu orang tadi terbuang. Bisa jadi dia ingin tergesa-gesa, ingin sampai ke suatu tujuan, ternyata, ya, menjadi terlambat karena apa? Motornya, ban motornya tertusuk, ya, paku. Orang seperti na'udzubillah, ya, mendapatkan hukuman keras dari syariat dan pelakunya berhak untuk ditangkap oleh penguasa. Orang-orang seperti tidak bisa dibiarkan. Orang-orang yang mencari usaha dengan cara, ya, dengan cara menyakiti kaum mukminin, orang seperti ini, ya, tidak bisa dibiarkan. Demikian pula sebagian orang mencuri kabel listrik, bayangkan. Kabel yang besar-besar yang menghubungkan, ya, yang mengakibatkan bisa jadi satu kecamatan, satu apa namanya, desa, ya, tidak bisa mendapatkan, ya, aliran listrik karena apa? Ya, kabel-kabel yang untuk mengalirkan ke sana dicuri. Demikian pula, na'udzubillah, misalnya baut-baut jembatan. Jembatan Suramadu atau jembatan mana yang itu menghubungkan, ya, tempat-tempat yang lainnya, bautnya dicuri, dirongsok. Ini na'udzubillah, kejahatan luar biasa. Kalau orang nyuri ayamnya orang, taruhlah itu kejahatan, ya, tapi ini yang sifatnya fasilitas umum. Yang kalau sampai ini, ya, ya, kalau sifatnya ini rusak akan mengakibatkan sekian ratus bahkan sekian ribu nyawa, ya, terancam. Sekian, ya, dari kerugian akan ditanggung. Waliyadzubillah. Demikian pula terkadang seorang menyakiti orang lain tanpa dia merasa. Di antaranya yang sudah saya contohkan, maaf, seorang terkadang dia menggunakan kamar mandi umum, namun dia tidak memperhatikan sisi kebersihannya. Dia kencing tidak disiram, dia maaf buang air besar tidak disiram. Bayangkan, andai kata Anda diperlakukan seperti itu. Anda masuk ke satu tempat, setelah Anda antri ternyata, ya, material yang tidak baik numpuk di situ. Coba seperti apa? Itu Anda akan tersakiti. Demikian pula orang lain. Ini walaupun sebagian orang, ya, tidak menganggap suatu kejelekan, tapi subhanallah ini sebuah kejelekan. Demikian pula terkadang orang melemparkan beling di jalan, melemparkan bangkai-bangkai di jalan. Ini semua bentuk mengganggu dan menyakiti manusia. Allah SWT juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Tidak boleh seorang mengejek orang lain karena mungkin cacat fisiknya, karena kefakirannya, karena ya, yang lainnya. Karena Allah SWT tidak memandang fisik, tidak memandang harta atau pangkat seorang. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan. Bisa jadi Anda dapati seorang yang ya gagah perkasa, ganteng, tapi ternyata hatinya keropos dari iman. Tidak ada faedahnya. Bisa jadi Anda dapati seorang yang mungkin kelihatannya lemah, fisiknya lemah, tapi dia seorang yang takwa. Hatinya dekat dengan Allah, perbuatannya juga menunjukkan bahwa dia cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai satu kaum merendahkan kaum yang lain. Karena bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada merendahkan. Namun bukan berarti, wah, bagaimana kalau ada kaum, ada sebuah kelompok yang itu menyimpang, kemudian kita beberkan penyimpangannya, oh boleh ya seperti ini. Bahkan harus. Ini bukan merendahkan, bahkan ini mengingatkan umat dari bahaya yang akan menimpa. Kalau merendahkan terkait masalah duniawi misalnya. Bulan ini, orang yang enggak punya bulan ini. Dahulu, kaum-kaum yang ingkar kepada para nabi dan para rasul, mereka menghina kaum mukminin dengan sekian banyak cara, sekian banyak alasan. Alasannya karena mengikut para nabi dan para rasul, ya umumnya adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Harusnya mereka malu. Kalau yang fakir saja ngikuti al-haq lah, yang kaya tinggal duduk manis, ya tercukupi kebutuhannya, gak ngikuti al-haq mau apa? Sama dengan sebagian orang, ah ini orang-orang seperti ini. Orangnya jenggotan, orangnya ini gak bisa bahasa Arab aja kok. Kita katakan, Anda yang bisa bahasa Arab, kenapa Anda gak ngikuti kebenaran? Kalau hanya pintar bahasa Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, paling fasihnya apa? Termasuk paling fasihnya orang di zamannya. Gak cukup. Orang itu akan dinilai dengan ittiba'il haq. Akan dinilai dengan dia mengikuti kebenaran atau tidak. Hatta dia orang, ya rakyat jelata, hatta dia orang yang mungkin tinggalnya di pojok negeri yang mungkin orang gak pernah mengenalnya. Tidak jadi soal orang tidak kenal, asalkan Allah kenal. Tapi sangat payah jika orang itu dikenal manusia, tapi yang di atas tidak kenal. Yang di langit tidak kenal. Artinya, orang tadi, ya bukan orang yang baik. Orang yang tidak dihiraukan oleh Allah. Walaupun dia dikenal di tengah manusia, dia ternyata bukan orang yang terkenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT juga berfirman, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ. Celaka. Wail celaka, ini adab. Likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela. Mencela itu ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan perbuatan. Mencela itu ya ada kalanya dengan perbuatan atau dengan apa? Ucapan. Celaka. Yang diantara sifat mereka, alladzi jama'a mala wa addada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Enggak ada dalam benaknya kecuali ya bagaimana numpuk duit? Enggak peduli halal wal haram. Enggak peduli apa kewajiban dari harta ini, dari zakat dan sedekah. Yang penting jama' amalan wa addadah. Bagaimana dapat duit sebanyak-banyaknya kemudian hitung-hitung. Dihitung keuntungan, dihitung ya hartanya, ya. Dan bahkan mungkin ngirit pengeluarannya karena takut fakir. Enggan sedekah, berat untuk mengeluarkan fisabilillah. Ini menggabungkan ya sekian kejelekan. Ucapannya jelek, perbuatannya jelek, isinya adalah pelit dengan apa? Rakus dengan harta dan pelit dengan hartanya. Karena seperti ini enggak akan tercatat dalam sejarah orang yang mulia. Bahkan dahulu orang mengatakan orang kayak gini batang urip. Andai kata dia masih hidup pun orang udah katakan apa? Bangke. Enggak ada gunanya. Isinya ucapan yang jelek, beban jelek, menumpuk harta, enggak mau sedekah. Kalau sudah mati, orang mana mau ingat? Ketika dia masih hidup saja, orang sudah apa? Sudah muak melihat dia. Lalu bagaimana kalau dia mati? Orang mungkin bersorak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarra nasi manzilata indallah man wada'ahu nas ittiqa'a fushihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, orang pada menjauh dari dia karena orang ya menghindar dari kekejiannya. Kalau ada orang enggak betah kalau duduk dengan fulan. Loh, kenapa ente enggak betah? Omongannya ya. Lisannya kayak sambal sudah. Lisannya kayak pedang. Omongannya nyelekit. Siapapun yang duduk dengannya enggak betah. Ini orang jelek. Tidak menjadikan orang betah duduk bersamanya, tidak menjadikan orang itu dekat dengan Allah. Yang ada adalah setiap duduk dengannya dongkol hatinya. Siapa yang duduk siapa yang berteman dengannya mesti pecah. Siapa yang ya bergaul dengannya akan terluka hatinya. Ini orang yang jelek ya seperti itu. Orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, manusia enggak mau mendekat kepadanya karena manusia ingin menghindar dari kekejiannya. Orang menghindar dari kekejiannya. Tak nyaman orang duduk di dekatnya. Ada saja omongan, ada saja sikap, ada saja perbuatan yang membuat hati ini enggak nyaman. Membuat hati ini dongkol. Dan semisalnya. Hadis ini barakallahu fikum riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini lafaz Imam Muslim. Kalau sebuah hadis sampai diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini sudah hadis yang sudah ya paling tingginya hadis, paling supernya apa, paling tingginya hadis. Jika satu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sudah paling tingginya apa, derajat hadis yang sahih. Karena hadis yang sahih bertingkat-tingkat. Hadis sahih yang paling ya tinggi pada peringkat awal ya pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Peringkat yang ketiga hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Muslim saja. Yang keempat hadis yang ya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Terus ila akhiri, ya. Kemudian syaratnya Bukhari, syaratnya Muslim. Kemudian yang sahih selain Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yubghidu al-fahish al-badi. Sungguhnya Allah tidak menyukai, sungguhnya Allah murka kepada orang yang fahish, Fahish itu orang yang corok ucapannya atau perbuatannya. Al-badi yang corok. Ya. Allah tidak suka omongan-omongan yang keji, omongan-omongan yang corok. Manggil orang dengan nama binatang. Ya. Manggil orang dengan apa? Ya. Menyebutkan yang tidak baik misalnya. Banyak ya. Sebagian orang kadang kalau dia marah yang keluar adalah himar. Dasar keledai kamu, dasar kebo kamu. Atau enggak suka dengan omongan seperti ini. Atau yang lebih jorok dari itu. Kalau dia mengatakan kenapa seorang bisa mengucapkan ucapan yang tidak baik, ucapan yang jorok. Jawabannya banyak faktor. Yang pertama, ada kalanya jauhnya dia dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ini tentu sebab yang paling utama. Ketika orang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, jauh dari keteladanan. Tidak tahu seperti apa siratul Rasul, sejarah Rasulullah. Tidak ngerti seperti apa sejarah para ya ulama. Yang diketahui adalah binatang-binatang film. Yang ditiru mereka sudah bukan lagi Ar-Rasul, bukan lagi sahabat, bukan lagi ulama. Sehingga bertemu pun ya satu dengan selainnya yang ada adalah salam ya, bukan assalamualaikum, yang ada adalah salam laknata. Kutukan. Ucapan yang jorok, ucapan yang keji. Seperti itulah ketika umat ini jauh dari bimbingan agama. Apa yang diharapkan dari mereka? Bahwa pendidikan tinggi sekalipun belum bisa melahirkan seorang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia kalau tidak mendapatkan arahan-arahan agama. Sehingga tentunya di sisi lain orang yang mempelajari agama, mempelajari siratul rasul adalah menjadi contoh dan teladan. Kalau bukan mereka-mereka yang mempelajari ya Islam ini, yang mengamalkan Islam, siapa lagi coba? Kalau mereka-mereka tidak belajar agama, mungkin taruhlah wajar kalau akhlak mereka seperti itu, walaupun tentu tidak benar. Tapi orang-orang yang mempelajari Islam, mengerti siratul rasul, mengenal sejarah Rasulullah, mengenal geografi para ulama tentu, hendaknya mereka menjadi uswah hasanah. Teladan dalam kebaikan. Anda ya, kalau menjadi teladan dalam kebaikan, panutan dalam kebaikan, Anda mendapatkan pahala atas amalan Anda, dan Anda mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti jejaknya Anda. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mencontohkan, orang yang meneladani orang lain dengan teladan yang baik, maka dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai yaumul kiamah. Di antara doa yang diabadikan dalam Al-Quran, mungkin kita luput dari memahami doa tersebut. Waja'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering dibaca, sering kita dengar. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah imam bagi orang yang bertakwa. Apa imam kemudian yang dimaksud seorang syekh besar? Apa? Tidak harus. Anda menjadi teladan, Anda menjadi panutan dalam kebaikan. Anda dicontoh oleh orang-orang yang bertakwa, Anda dapat pahala dan pahala orang mengikuti Anda. Kalau orang dia sudah tua, ya sudah pensiun, nggak bisa kerja, tapi dia dapat pensiunan per bulan, masih penting ya kan? Nah ini orang sudah mati gak bisa beramal tapi pahala terus mengalir. Apa sebabnya? Di antaranya karena seorang itu dia menjadi contoh ya teladan dalam kebaikan. Masyarul muslimin rahimahullah. Masalah akhlakul karimah. Masalah akhlak ini bukan perkara yang remeh. Bisa jadi dakwah, ajakan seorang sebaik apapun yang ya, materi yang disampaikan. Kalau akhlak orang yang menyampaikan itu tidak baik, sulit orang untuk menerima. Maka di antara syarat-syarat seorang dai, seorang mubaligh, ya, yang berhasil, yang dakwahnya diterima, yang kalimat-kalimatnya kemudian diserap oleh masyarakat, bahwa dia seorang yang menjadi teladan dalam kebaikan. Orang tadi menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang terpuji. Qawlan wa fi'lan, zahiran wa batinan, baik ucapan atau perbuatan, baik itu ya terkait dengan masalah amalan hati atau amalan anggota badan. Dahulu dikatakan oleh penyair yang kurang lebih seperti ini kalimatnya. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat, fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang namanya bangsa itu akan eksis, akan terus eksis ketika akhlak masih dijunjung tinggi di tengah-tengah mereka. Etika dan moral masih dijadikan pegangan oleh mereka, maka bangsa tadi akan eksis. Kalau akhlak ini sudah lenyap, sudah hilang, maka bangsa itu dengan sendirinya pun akan lenyap. Ya, seperti ucapan penyair ini benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dua peristiwa yang menimpa raja terbesar di zamannya di dunia timur dan dunia barat waktu itu, Raja Kisra dan Kaisar Roma. Lihat, sama-sama mereka mendapatkan surat dari Rasulullah, ajakan kepada Islam. Raja Kisra, Raja Persia, raja terkuat di dunia timur, dan Raja Kaisar, ya, kayak Heraklius, ya, Kaisar Roma, raja terkuat di dunia barat. Semuanya mendapat surat dari Ar-Rasul yang intinya ajakan masuk kepada Islam. Ajakan agar mereka masuk dalam Islam. Namun subhanallah, dua raja tadi berbeda cara menyikapinya. Ada Raja Kisra, Raja Persia, belumlah sampai lengkap dibacakan surat itu sudah dirobek-robek. Suratnya Rasulullah abadi, robek-robeknya. Rasulullah ketika tahu seperti itu, Rasul mengatakan mazzaqallahu mulka, semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Dan ternyata betul. Tidak berapa lama terjadi perang saudara. Bahkan terjadi perang di tengah keluarga Kisra tersendiri. Perebutan kekuasaan antara anak dan bapak. Maka Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Shiroi. Dalam perebutan kekuasaan. Orang dibunuh oleh anaknya sendiri. Dalam perebutan kekuasaan seperti apa, bayangkan. Ini diantar akibat. Gak menghormati surat Rasulullah. Ajakan pada Islam, kemudian belum sampai selesai surat dibaca, dirobek-robek itu dengan penuh kemarahan, kemurkaan. Rasulullah hanya mengatakan, mazzaqallahu mulka. Semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Ya subhanallah, tidak berapa lama. Apa yang Nabi ucapkan menjadi kenyataan. Terjadi ya perebutan kekuasaan di tengah-tengah istana ya Persia. Antara bapak dan anak berakhir dengan terbunuhnya Kisra. Dibunuh oleh anaknya sendiri, Shirwei. Berbeda dengan Kaisar Roma. Ketika sampai kepadanya surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Kaisar Roma itu kepengin masuk Islam sebenarnya. Kepengin masuk Islam. Karena dia ngerti sifat-sifat yang ada pada Muhammad persis seperti dalam At-Taurat wal-Injil. Ya. Kemudian dia kumpulkan para pastor-pastor. Kumpulkan tokoh-tokoh agama mereka. Dia mengatakan yang intinya membenarkan agama Muhammad. Maka para tokoh-tokoh agamanya berontak semua. tidak terima dengan ucapan Kaisar Roma, Heraclius. Maka Heraclius melihat seperti itu, Heraclius mengatakan dengan diplomatis, tidak. Saya ingin menguji kalian, apakah kalian istiqomah di atas agama kalian atau tidak. Kemudian akhirnya mereka kembali menyanjung Heraclius. Heraclius padahal ingin masuk Islam. Tapi ketika khawatir ditinggalkan oleh tokoh-tokoh agama, dia lebih berat kepada kekuasaan daripada ikuti Muhammad. Ini diantara sebab kenapa orang tidak dapat hidayah. Al-Haq sudah dikenali, sudah diketahui. Kebenaran sudah di depan mata. Kenapa orang menolak? Ya. Apa sebab alasan Kaisar? Tidak ada. Alasannya hanya apa? Takut kehilangan kedudukan. Sehingga Anda kalau ada di tengah-tengah masyarakat, Al-Haq sudah datang pada dia. Jelas, gamblang, cetok. Kok malah menolak Al-Haq? Ketahuilah, bisa jadi di antara sebabnya lebih suka kepada kedudukan daripada mengikuti Al-Haq. Takut kalau mengikuti Al-Haq kemudian hilang apa? Kedudukannya. Ini di antara sebab. Padahal Kaisar Roma pernah mengatakan, seandainya saya bisa sampai ketemu Muhammad, akan saya cium kakinya, akan saya cuci kakinya dengan air, akan saya cium. Mana ada raja terbesar waktu itu di dunia barat mau datang menghadap Muhammad mau mencium kakinya. Kalau ada yang masih ragu, kira-kira Kaisar Roma ini masuk Islam atau tidak? Jangan-jangan dia masuk Islam sembunyi-sembunyi. Jawabannya tidak. Apa alasannya? Banyak. Di antara alasannya, dia yang mengirim pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Di zaman Abu Bakar, dia mengirim pasukan. Tidak masuk sama atau tidak? Tidak, mengirim pasukan lapis-lapis itu, ya, menghadapi pasukan Abu Bakar. Berarti Kaisar Roma tidak masuk Islam. Namun yang kita petik bahwa ketika Kaisar Roma masih menghormati surat Rasulullah, kekaisaran masih tetap terjaga. Namun ketika Kisra merobek-robek surat Rasul, menunjukkan akhlak yang bejat, maka kekuasaannya pun tidak lama kemudian tumbang. Bahkan dia sendiri dibunuh oleh anaknya sendiri. Seperti itu. Sepertinya ucapan banyak dari tadi, ya, ada benarnya. Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang namanya bangsa akan eksis senantiasa masih tetap, ya, berjalan dengan baik ketika akhlak dan moralitas dijunjung tinggi. Namun ketika moralitas, akhlak ini sudah tidak lagi dihiraukan, maka dengan sendirinya bangsa tadi akan runtuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ibadallah. Baik, tadi hadis sebelumnya, innallaha yubghidu al-fahish al-badi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji, orang yang jorok ucapannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat menjaga perbuatannya dan menjaga ucapannya. Kalau beliau tidak suka, cukup terlihat dari wajahnya, beliau tidak suka. Tidak misalnya menendang, tidak menjambak, tidak mengucapkannya, tidak baik. Cukup sahabat, kalau Rasul tidak suka, sahabat ngerti dari wajah Rasul. Kalau Rasul itu suka, mereka mengetahui dari wajahnya berseri-seri. Rasul malu untuk terlihat darinya perbuatan yang tidak baik. Rasul malu untuk terdengar darinya ucapan-ucapan yang tidak baik. Hada Rasuluna wa hada Nabiyuna. Nih Rasul kita. Ini Nabi kita. siapa lagi yang menjadi uswah kita kalau bukan Ali? Kaum muslimin tidak akan mungkin mencapai kebaikan kecuali dengan mengikuti ya generasi awal umat ini. Imam Malik rahimahullah mengatakan la yasluhu akhiru atau la yasluhu amru hadhihi ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan beres kecuali dengan mengikuti apa yang menjadikan umat generasi awal umat ini beres karenanya. Umat ini tidak akan lurus, tidak akan beres kecuali dengan mengikuti ya generasi awal umat ini. Mungkin ada sekian banyak kritikan ya dari orang yang gak paham. Loh, kita disuruh ngikuti ya generasi awal umat ini, berarti kita suruh naik onta, gak boleh naik pesawat, gak boleh naik mobil. Kita katakan Anda keliru. Soal teknologi silahkan Anda pakai, asal untuk kebaikan. Islam tidak melarang kemodernisasian. Namun kita dalam beragama yang itu adalah akidah, akhlak, ya ibadah, itu harus mengikuti ya generasi alumat ini. Kalau ada yang mengatakan lagi bahwa loh ngapain kita ngikuti mereka, mereka juga bukan orang yang maksum. Para sahabat, para ulama bukan orang yang maksum. Kita katakan memang benar mereka bukan orang yang maksum. Ya. Tapi mereka orang yang kebaikannya lebih banyak dari kejelekannya. Bukankah Anda setiap sholat dalam Al-Fatihah memohon kepada Allah as-siratal mustaqim untuk ditunjuki jalan yang lurus? Jalan siapa coba? Jalan lurus itu jalan apa? Itu jalannya para nabi, ya, jalannya siddiqin, syuhada dan as-salihun. Jalannya para nabi, jalannya para sahabat. Jalannya orang yang saleh, orang yang baik. Ini yang setiap salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan jalan mereka, jalan siapa lagi? Faqala sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna Allah wada'a al-haraj illa man iqtarada 'irda akhi fa dhalika alladhi harija ay halaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, sungguhnya Allah SWT telah meletakkan, menghilangkan beban, tidak ya, tidak menimpakan ya, kejelekan kecuali kepada orang yang memang iqtarada 'irda akhi, orang yang dia menggunting kehormatan saudaranya. Fadzalika alladhi harij, maka itulah orang yang binasa. Oh, yang dimaksud menggunting di sini yaitu orang yang mencela ya, saudaranya, memutus hubungan dengan saudaranya apa dengan rasani atau ghibah atau yang lainnya. Ya seharusnya saudara kita kita sambung. Ya sakit kita jenguk. Ya. Yang miskin kita bantu. Ya. Yang bodoh kita ajari. Ini ya seorang malah ya memutus hubungan dengan saudaranya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, apakah dengan seorang mencercanya atau seorang memutuskan hubungan dengannya atau seorang ya menghibahinya, mengunjinginya. Ini orang yang binasa. Lihat bahwa kita ini tidak mungkin hidup sendiri. Yang namanya manusia itu dahulu kata ulama madaniyun bitab'i. Yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri butuh kepada orang lain. Orang kota butuh orang desa, orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya, dokter butuh pasien, pasien butuh dokter. Makhluk sosial, laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Itu makhluk sosial. Karena memang seorang pasti akan berinteraksi dengan banyak orang. Seorang akan bergaul dengan ya beragam manusia yang punya watak dan kepribadian yang tidak sama. Yang ini pelitnya gak ketulan, yang ini pemarah, yang ini pemalas, yang ini cerewetnya kayak bebek, yang ini macam-macam. Mana bagaimana dia menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat yang ternyata beragam ya watak dan pribadinya. Ini orang ketika dia bisa ya bergaul dengan sekian banyak orang tanpa terlukai agamanya, ini orang hebat. Bahkan orang dengan akhlak yang mulia dia bisa mencapai derajatnya orang yang sholat malam terus tidak pernah tidur dan orang yang puasa terus tidak pernah berbuka di siang hari. Innal rajula yudrik bi husni khuluqihi darajata shaim al-qa'im. Seorang dengan akhlaknya yang baik, perangainya yang baik, dia akan bisa menyusul orang yang ahli tahajud, yang tidak pernah berhenti di malam hari dari tahajud, yang tidak pernah berhenti dari puasa di sehari. Kalau dia mengatakan dari si mana orang yang akhlaknya baik kok digabungkan bisa apa namanya menyamai kedudukan orang yang ahli tahajud, orang yang ahli puasa. Jawabannya, Anda tahu kan, yang namanya untuk tahajud itu berat sekali. Di saat umumnya orang itu istirahat, terlelap dalam mimpinya, terlelap dalam tidurnya, kok dia bangun, ini kan berat. Butuh perjuangan. Butuh apa? Perjuangan. Di saat orang pada makan di siang hari, minum, kok dia puasa, ini bukan perkara yang ringan. Demikian pula ketika seorang bisa bergaul di tengah masyarakat dengan beragam watak dan kepribadian, namun dia bisa menempatkan, ya, mendudukkan orang pada kedudukannya tanpa terduga agamanya, ini orang yang hebat. Berarti dia melalui sekian banyak ya, proses kesabaran luar biasa. Kadang kita mendengar orang cerewet, kita kepengen, ya kan, mendengar, melihat orang yang pelit, kita juga kepengen gimana. Kalau nasihat tetap nasihat, tapi terkadang orang bukan nasihat, sekarang emosi. Itu yang kita tahan. Beda sekali antara emosi dan nasihat. Ya. Ada sebagian orang hanya sekedar marah langsung dia banting. Orang marah kemudian dia nendang pintu. Orang marah kemudian dia apa namanya? Ya. Mukul. Orang beragam coraknya, tapi bagaimana seorang bisa bergaul dengan sekian banyak orang tanpa ya terlukai agamanya dan menempatkan masing-masing pada tempatnya. Orang yang dia memotong kehormatan saudaranya, bagaimana memotong, ya ini dengan mencelanya, dengan memutus hubungan. Seharusnya disambung, seharusnya dihormati, ya kemudian dia malah sebaliknya. Ini orang yang binasa. Ya udah, sebagian salaf mengatakan bahwa kalau Anda tidak bisa menjadikan orang bahagia, Anda jangan menjadikan orang itu sedih. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan orang, ya jangan membuat orang sedih lah. Kalau Anda tidak bisa memuji orang, ya Anda jangan mencela orang. Jadilah orang itu selamat dari kejahatan tangan dan lisanmu. Karena seorang muslim yang baik, manakala muslim yang lainnya terselamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, manakala muslim yang lainnya terselamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.